sana. Embun embun berjatuhan di daun-daun pohon cemara bagai lukisan. Di sini ku coba tulis puisi, bait kata hati yang bernyanyi bagimu negeri. Pohon rumputan bagaikan permadani alam, titik-titik air membasahi selapak tuan, membuat hatiku bermimpi. Mimpikan angan-angan, dan mungkinkah terus begini sampai akhir zaman. Di sini ku coba tulis puisi, baik kata hati yang bernyanyi bagimu negeri. Mimpikan angan-angan, dan mungkinkah terus begini sampai akhir zaman. Ku berdoa di dalam hati untukmu, hai anakku, pelihara hari untuk bekal.